dialog yang membuat hati kita akan tergetar manakala kita mendengarkannya. Di saat Nabi Allah Ibrahim ingin mengikat anaknya, Nabi Ismail menenangkan ayahnya dengan mengatakan, "Ya abatishdud ribati hatta la artarib." Wahai ayahandaku, kencangkan dengan kuat ikatanmu agar aku tidak berontak. "Waqfur anni thiyabaka hatta la yantadhiha 'alayka min dami shay'un." Fayanqusu ajri fatarahu ummi fatahzan. Wahai ayahandaku, singsingkanlah lengan bajumu agar darahku itu tidak mengotori bajumu, maka akan hal itu akan mengurangi pahalaku di sisi Allah, dan agar nanti apabila ibunda melihat bercak darah itu, niscaya beliau akan bersedih karenanya. "Ya abati istahadda syafrataka wa asri' marra sikkin wa ala halki liyakuna ahwana alayya fa innal maut shadidun." Wahai ayahku, tajamkanlah dulu pisaumu, asahlah dulu pisaumu, serta nanti percepatlah jalannya pisau itu di leherku agar terasa ringan bagiku, karena kematian itu begitu sangat mengerikan. "Fa idza ataita ummi faqra 'alayha minni salam." Dan apabila engkau nanti kembali ke rumah, sampaikan salam kasihku kepada bunda. "Wa idza ra'aita an tarudda qamisi 'ala ummi faf'al." Dan apabila engkau memandang baik untuk kau kembalikan bajuku ini kepada bundaku sebagai kenangan-kenangan kepada beliau, maka lakukanlah. Maka dengan meneteskan air mata, Nabi Allah Ibrahim mendekati putranya Ismail dan mencium kepalanya. Kemudian beliau berkata dan bersyukur kepada Allah, "Ni'mal awnu anta liya bunayya ala amrillahi ta'ala." Demi Allah, engkau adalah orang yang paling baik, wahai anakku, yang membantuku dalam melaksanakan perintah Allah.